Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang besar kepada kita, di mana kita bisa berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan tidak pula juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparat pemerintah Kota Balikpapan dan juga pemerintah Provinsi Kaltim, terkhusus dari Polres Kota Balikpapan, demikian pula Polda Kaltim. Dan tidak pula lupa kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Depak Kota Balikpapan dan Kanwil Depak Provinsi Kaltim yang telah memberikan rekomendasi acara kajian Islam ilmiah bersama ulama Ahli Sunnati wal Jamaah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik serta rahmatnya kepada kita semuanya. Demikian pula tidak lupa untuk kami menyampaikan jazakumullahu khairan katsirah, syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak, yang tidak mungkin untuk kita bisa menyebutkan satu persatu pada kesempatan ini, atas bantuan dan partisipasinya dalam terselenggaranya kajian Islam ilmiah ini. Selanjutnya kami menyampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh kaum muslimin, para penuntut ilmu dari berbagai penjuru Kalimantan dan yang ada di sekitarnya, di mana bisa hadir dalam acara kajian Islam ilmiah bersama ulama Ahli Sunnati wal Jamaah ini. Di mana kita telah mengetahui adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa saat ini kita tengah dihadapkan pada kondisi di mana kerusakan masyarakat itu telah sampai kepada taraf yang sangat mengkhawatirkan dalam pemahaman permasalahan akidah. Demikian pula berbagai penyimpangan yang ada di dalam memahami agama yang benar ini. Demikian pula tatkala tersebarnya berbagai macam kemaksiatan dan pelanggaran yang ada di sekitar kita, yang menimpa masyarakat kita, tentu ini semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah butuh adanya bimbingan. Kita sangat membutuhkan bimbingan, arahan dan nasihat dari kalangan para ulama, mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Maka apa yang kita adakan, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah merupakan satu bentuk upaya untuk mengembalikan dan untuk mencari jalan keluar serta solusi dari problematika yang kita hadapi yang ada di tengah masyarakat kita ini. Di mana tema untuk kajian pada pagi hari ini adalah jalan keluar dari problematika hidup adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan bimbingan para ulama sebagai wujud, sebagai bentuk pengamalan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw ila khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan apabila datang kepada mereka satu perkara, apakah berupa rasa aman ataukah suatu berita dari sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan mereka, adza'u bih, niscaya mereka langsung menyebarkan perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada ulil amri di antara mereka. Kepada ulil amr, dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ulil amri adalah para umara, para pemimpin. Demikian pula yaitu para ulama, mereka dari kalangan para ulama. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya akan diketahui, akan mengerti permasalahan tersebut mereka, orang-orang yang mampu mengeluarkan satu hukum, mampu mengeluarkan satu bentuk istinbat, mengambil sebuah hukum dari sebuah permasalahan yang ada. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada kajian ini adalah satu bentuk upaya, satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan dan merealisasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan insyaallah yang akan menyampaikan muhadarah atau kajian pada kajian Islam ilmiah pada kali ini adalah di antara para ulama ahli sunnati wal jamaah, di mana kita mengetahui insyaallah yang mengisi adalah dua orang dari para masyayikh, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama beliau adalah Syekh Abdullah Umar Mar'i Al-Adani hafizahullahu taala. Beliau merupakan salah seorang dari murid Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sekaligus beliau juga merupakan murid dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, dan sekarang beliau merupakan pengasuh dari Ma'had Darul Hadis yang ada di daerah Sihir, Provinsi Hadramaut, Yaman. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad Ghalib Hassan hafizahullahu taala. Beliau adalah merupakan salah satu dari kalangan para ulama yang merupakan lulusan dari Jami'atul Islamiyah, Universitas Islam yang ada di Madinah, di mana pada masa sekarang ini beliau sedang mengikuti program doktoral S3 di Universitas Madinah untuk Fakultas Dakwah hafizahullahu taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun jadwal kegiatan daurah ataukah kajian Islam ilmiah pada hari ini akan dimulai insyaallah pada pukul 9 sampai dengan 10.30 ataukah setengah 11. Dan kajian ini akan diisi oleh Syekh Muhammad bin Ghalib Hasan hafizahullahu taala, dan sebagai penerjemahnya adalah Al-Ustaz Qomar Suaidi hafizahullahu taala. Kemudian kajian akan istirahat selama 15 menit dan akan kembali dilanjutkan pada sesi yang kedua pada pukul 10.45 sampai berakhir pada pukul 12 insyaallah taala. Dan muhadarah tersebut akan diisi oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu taala, yang sebagai penerjemahnya adalah Al-Ustaz Abu Karima Askari hafizahullahu taala. Kemudian sesi yang ketiga dari kajian Islam ilmiah ini akan kembali dilanjut pada ba'dal asar sampai dengan pukul 17.30 ataukah setengah 6, yang diisi oleh Syekh Muhammad bin Ghalib Hasan hafizahullahu taala, dan sebagai penerjemahnya adalah Al-Ustaz Qomar Suaidi hafizahullahu taala. Dan sesi yang terakhir yaitu akan dimulai pada ba'dal isya sampai dengan pukul 21.30, dan kajian tersebut akan diisi oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu taala, yang sebagai penerjemahnya adalah Ustaz Askari rahim hafizahullahu taala. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjut kepada acara inti pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sebagaimana yang kita telah pahami bersama, bahwa untuk memahami apa yang disampaikan butuh adanya konsentrasi dan perhatian, maka kami sangat mengharapkan kepada kaum muslimin semuanya untuk memberikan konsentrasi ataukah memusatkan perhatian kepada apa yang disampaikan, dan kami mengharapkan untuk tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu kami menghimbau agar HP atau yang semisalnya mohon diposisikan diam sehingga kemudian tidak mengganggu kelancaran dari acara daurah ini. Demikian pula bagi para orang tua yang menyertakan anak-anaknya, kami sangat mengharap agar bisa kemudian mengkondisikan anak-anaknya sehingga tenang dan tidak kemudian menyebabkan kegaduhan dalam acara kajian Islam ilmiah ini. Kemudian bagi ikhwah yang ingin merekam ataukah menyimpan rekaman dari kajian Islam ilmiah ini, kami telah menyediakan tempat-tempat untuk diletakkan MP3 atau yang semisalnya. Maka kami sangat mengharapkan untuk kemudian meja Al-Ustaz, meja Syekh tidak diletakkan dari alat-alat perekam tersebut, dan silahkan untuk kemudian meletakkan MP3 atau yang semisalnya di tempat-tempat yang telah kami sediakan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berlanjut kepada acara inti dari kajian Islam ilmiah ini, dan kepada Syekh dan Al-Ustaz hafizahumullah kami persilahkan. Syekh, falyatafaddal, barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيسرني في الحقيقة أن ألتقي بإخواني في هذا المركز الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي القائمين عليه والذي نحسبه إن شاء الله أسس على السنة من أول يوم بني فيه وفيه جهود أخوة فضلاء نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم وأن يزيدنا من فضله وأن يرزقنا الثبات على السنة وأن يتوفانا وهو راض عنا. إن الله جل وعلا هدى أمة الإسلام إلى هذا الدين العظيم وأوصاهم ربهم جل وعلا بوصايا عظيمة ومن أبرز تلك الوصايا أن أوصاهم سبحانه بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وقال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومما أرشد إليه ربنا جل وعلا مع طاعة رسوله وطاعته قبل ذلك أمره لنا سبحانه بطاعة أهل العلم والرجوع إليهم فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جمع من السلف أولي الأمر هنا العلماء ومنهم مجاهد كما أخرج ذلك أبو خيثمة في كتاب العلم. وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو أمر بسؤال العلماء والرجوع إليهم. وأخبر جل وعلا أن الناس إذا أصابهم بلاء أمرهم بالرجوع إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى أولو العلم الذين يعرفون الحق من الباطل والهدى من الضلال والعلم من الجهل. قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه وحصل بينهم تشويش ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا كان من الأصول العظيمة في دين الإسلام الرجوع إلى العلماء، لأن الله جل وعلا جعلهم سببا لهداية الناس وإرشاد الناس، ولأن العلماء يرشدون الناس إلى طاعة ربهم جل وعلا ويعلمونهم، يعلمون الناس عباداتهم ويعلمون الناس أوامر رسولهم عليه الصلاة والسلام، ويعلمون الناس هذه الأحكام وهذه الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memberikan mukaddimah dengan memuji Allah Azza wa Jal dan membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka selanjutnya beliau mengatakan bahwa sungguh menyenangkan aku, benar-benar untuk aku berjumpa dengan saudara-saudaraku di pesantren ini, dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan barokahnya kepada pesantren ini, demikian pula kepada para pengurusnya. Dan pesantren ini yang kami menganggap insyaallah bahwa telah dibangun di atas sunnah sejak awal pembangunannya, dan di sana terdapat upaya-upaya dari saudara-saudara kita, yang aku memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mengokohkan mereka semuanya di atas sunnah, dan agar menambahkan kepada kita semuanya dari keutamaan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada umatnya menuju Islam, menuju agama yang besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan kepada mereka dengan wasiat-wasiat yang besar. Di antara yang paling menonjol dari wasiat-wasiat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan mereka agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dalam firman-Nya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dalam ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Dan di antara yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya adalah agar kita taat kepada para ulama dan kembali kepada mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ati'ullaha wa rasulah wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah dan Rasulnya, demikian pula para ulil amri di antara kalian. Sebagian para ulama rahimahumullah menafsirkan bahwa ulil amri adalah para ulama. Di antara yang menafsirkan demikian adalah Imam Mujahid, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Khaisamah dalam kitabnya Al-Ilm Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri bila kalian tidak mengetahui. Ini adalah perintah untuk mengikuti bimbingan para ulama dan kembali kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada manusia bila mereka tertimpa suatu bencana, suatu urusan yang besar, agar mereka kembali kepada para ulama, karena merekalah yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dan bila datang kepada mereka suatu urusan dari urusan-urusan yang menakutkan mereka atau urusan keamanan yang menyangkut masyarakat banyak, adza'ubi, mereka menyebarluaskan, mereka menyebarkan hal itu di tengah-tengah masyarakat, dan seandainya mereka kembalikan kepada para kepada Rasul dan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang diberi ilmu, tentu mereka akan mengetahui bagaimana mereka memutuskan dan mengambil kesimpulan-kesimpulannya. Oleh karena itu, di antara prinsip besar agama kita ini adalah kita kembali kepada para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai sebab hidayah bagi manusia. Dan karena para ulama, mereka membimbing umat manusia kepada urusan agama mereka, urusan ibadah mereka, dan mengajari mereka perintah-perintah Rasulullah, demikian pula hukum-hukum syariat. Ma'asyar al-ikhwati al-fudala, وقد أبان الله جل وعلا عن فضل أهل العلم وبين عظيم منزلتهم واستشهدهم على أعظم مشهود وهي شهادة لا إله إلا الله، فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهم أهل الذكر الذين أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم الذين رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان من هم خير الناس، فيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن علم الناس القرآن وأحكام القرآن وأوامر القرآن، ويدخل في هؤلاء العلماء في المرتبة الأولى، هو خير الناس وأفضل الناس عند الله جل وعلا. كذلك وصفهم ربهم سبحانه بأنهم أهل خشيته الذين يراقبونه ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله جل وعلا. فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحاجة الناس للعلماء أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يذكر كثيرا الشافعي، فقال له ولده مرة من هو الشافعي يا أبي؟ فقال الإمام أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فالناس بحاجة إلى العلماء كحاجتهم إلى الطعام، بل أشد كحاجتهم إلى الشمس، لأن العلماء ينيرون لهم الطريق إلى الله جل وعلا، ويرشدونهم إلى معرفة أحكام الشريعة. كيف يتعلم الناس الصلاة والزكاة والصيام والحج إلا من العلماء؟ ولا زلنا ومن كان قبلنا ومن سيأتي بعدنا يستفيد من العلماء، فكتبهم محفوظة وعلمهم موجود ومتوافر. واللاحق يستفيد من السابق، ونحن في مثل هذه العصور المتأخرة لازلنا نستفيد مما كتبه الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وسفيان، وما كتبه الحمادان، وما كتبه بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي، وما كتبه بعدهم الحافظ ابن حجر والسخاوي، ومن جاء كذلك بعد أولئك كالإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، وما كتبه العلماء ممن مات في السنوات الأخيرة كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وما كتبه علماؤنا المعاصرون كذلك. نسأل الله أن يحفظ الحي منهم وأن يرحم ميتهم. فلا زالت كتب أهل العلم ينهل منها طلاب العلم، وينهل منها المسلمون ويستفيدون منها. نعم، مات العلماء، ولكن بقي هذا العلم يتناقله الناس فيما بينهم، وتصل إليهم الأجور إلى قبورهم، ويستفيدون منها بعد موتهم، يستفيدون من هذا العلم بعد موتهم. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها وعلم ينتفع به. فالعلماء وكل من علم علما فإنه ينتفع بعلمه هذا ولو بعد موته. والأصل هو الرجوع للعلماء ومزاحمة المجالس بين أيديهم. ولذا قال معاذ رضي الله عنه حين حضره الموت على ماذا تريد، فقال: ما أردت من هذه الدنيا إلا ثلاثة، وذكر منها مزاحمة العلماء بالركب، الانكفاف بين يدي العلماء والجلوس بين يدي العلماء. هذا هو الأصل، ولكن قد لا يوجد في بعض البلاد علماء فيقوم مقامهم طلاب العلم الذين يسيرون على طريقة العلماء ويتتبعون خطى العلماء، ولكن الشر كل الشر أن يوجد علماء ولا يرجع إليهم. فإن لم يكن هناك علماء فيرجع الناس إلى طلاب العلم يستفيدون منهم ويتعلمون منهم، ولكن إذا وجد العلماء فهم الأصل في الرجوع، فإن العلم يؤخذ في الأصل من أيدي العلماء أو بين يدي العلماء، ولا يؤخذ من بطون الكتب. وقد عرف قول السلف: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. من يأخذ العلم فقط من الكتب دون الحضور إلى مجالس العلم التي يدرس فيها العلماء أو التي يدرس فيها طلاب علم، إذا لم يوجد علماء فإن أخذه من الكتب يعرضه للخطأ في فهم المسائل، ويعرضه للخطأ في فهم كلام أهل العلم. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal telah menerangkan tentang keutamaan para ulama dan menerangkan pula tentang kebesaran mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan mereka pada persaksian yang terbesar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal malaikatu wa ulul ilm, demikian pula para malaikat dan para ulul ilmi, para ulama bersaksi pula. Di mana Allah Azza wa Jal bersaksi dengan persaksian terbesar, kemudian diiringi setelah itu persaksian para malaikatnya, kemudian para ulama. Mereka juga adalah ahlu zikri yang kita diperintahkan untuk rujuk, untuk kembali kepada mereka sebagaimana dalam firman-Nya: fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikr bila kalian tidak mengetahui. Demikian pula Allah Azza wa Jal telah meninggikan derajat mereka sebagaimana dalam firman-Nya: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jal mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan para ulama dengan beberapa derajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan dalam sabdanya: khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Qur'an. Dan masuk di dalam hadis ini yang lebih utama sebelum yang lainnya adalah para ulama. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Demikian pula Allah Azza wa Jal telah mensifati mereka bahwa mereka itu sebagai orang-orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah dan tidak punya rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kebutuhan manusia kepada para ulama lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala senantiasa menyebut-nyebut Imam Syafi'i, sehingga suatu saat anak beliau bertanya kepada Al-Imam Ahmad, siapakah Al-Imam Syafi'i itu wahai ayahku? Beliau pun mengatakan, Syafi'i bagi dunia ini ibaratnya matahari yang menerangi, dan ia bagi jasmani ini ibaratnya kesehatan pada jasmani ini. Butuhnya mereka kepada ulama lebih daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum, kepada matahari. Karena para ulama mereka menerangi kehidupan mereka, jalan hidup mereka, membimbing mereka kepada hukum-hukum Allah, hukum-hukum syar'i, tentang bagaimana salatnya, tentang bagaimana puasa dan haji mereka. Dan masih tetap saja kita dan orang-orang yang sebelum kita, dan bahkan orang-orang yang akan datang nanti, mereka senantiasa mengambil faedah, mengambil manfaat dari para ulama. Buku-buku mereka tetap terjaga, ilmu mereka tetap ada, dan orang yang datang belakangan akan mengambil manfaat dari orang yang datang sebelum mereka. Dan kita di akhir-akhir zaman ini mengambil manfaat dari buku para ulama semacam Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hammad Ibn Zaid, Hammad Ibn Salamah, Sufyan, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Hajar, As-Sakhawi, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan murid-muridnya. Demikian pula ulama-ulama belakangan yang belum lama meninggal dunia semacam Syekh Ibn Baz dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Masih tetap para ulama, masih tetap para tulabul ilm mengambil dari ilmu-ilmu mereka. Walaupun mereka telah meninggal dunia, akan tetapi ilmu-ilmu mereka sampai ke tangan orang-orang yang datang setelah mereka, dari orang-orang pada umumnya dan tulabul ilm pada khususnya. Pahala mengalir kepada mereka, para ulama, setelah wafatnya mereka. Dan ini sebagai bukti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Bila manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara, di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmun yang bermanfaat. Kemudian barang siapa yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmunya diambil manfaat oleh orang-orang, maka ini akan mengalir pahalanya untuknya walaupun setelah kematiannya. Kemudian kita ingat bahwa, kembali kepada para ulama, itu merupakan prinsip yang harus kita pegangi. Dan berada di majlis-majlis ilmu mereka, di hadapan para ulama, bersimpuh untuk mengambil ilmu. Ini telah dikatakan oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya. Beliau ditanya, apa yang engkau inginkan? Beliau menjawab, aku tidak menginginkan kecuali tiga hal. Di antaranya adalah muzahabatul ulama birrukab. Aku ingin bersimpuh di hadapan para ulama, yakni untuk mengambil ilmu dan belajar dari mereka di hadapan para ulama. Akan tetapi terkadang tidak didapati para ulama di suatu negeri, suatu daerah. Maka yang mewakili mereka adalah para tulabul ilm yang berjalan di atas petunjuk para ulama. Hal yang tidak semestinya dan hal yang jelek adalah ketika didapati di suatu negeri ada ulama, namun mereka tidak dijadikan sebagai tempat rujukan. Oleh karena itu, sehingga yang pertama kali adalah kita harus senantiasa rujuk kepada para ulama, langsung belajar kepada mereka, mengambil ilmu dari mereka, bukan sekedar dari buku-buku mereka tanpa ada bimbingan. Karena telah dikatakan oleh para ulama salaf, man kana syekhuhu kitabuh kana khata'uhu aktsar min shawabi. Orang yang gurunya itu adalah kitabnya, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Sehingga dari situ disimpulkan bahwa seorang yang sekedar belajar dari kitab, otodidak, tidak mengambil bimbingan para ulama, ini akan mendekatkan dia kepada kesalahan-kesalahan pemahaman terhadap isi kitab tersebut. Ma'asyiral ikhwatil fudala, ولذا كانت أوامر السلف رضوان الله عليهم جميعا بالرجوع إلى أهل العلم كثيرة. ولذا قال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوهم عن أصاغرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلكوا. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فالأصاغر أخذوا العلم عنهم هلكة. ومن هم الأصاغر؟ جاء تفسير السلف للأصاغر على قسمين أو على قولين. جاء عن ابن المبارك وغيره أن الأصاغر هم أهل البدع، فإن أخذ العلم عن أهل البدع مصيبة، وهو سبيل ضلال وانحراف، لأن أهل البدع يتدينون لله جل وعلا بالبدعة، وهي أمر محدث في الدين، وفعلهم هذا هو استدراك على الشريعة، لأن من لم يسعه ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لن يسعه شيء، ولا وسع الله عليه في شيء. وجاء عن بعض السلف أن الأصاغر هم صغار السن، كما جاء عن ابن قتيبة والخطيب البغدادي وغيرهم من أهل العلم. فتصدر الصغار مع وجود العلماء وخوضهم في أمور تتعلق بالأمة وفي الفتن العظيمة، هؤلاء هم الأصاغر الذين نهى السلف عن الأخذ عنهم. فإن الأصل في الرجوع إلى نوازل الأمة وما يحصل من قضايا ومن إشكالات، سواء في باب المعاملات أو ما يحدث من نوازل على هذه الأمة في أي مجال كان، إنما الرجوع فيه أصالة إلى أهل العلم، لأن الله جل وعلا يدفع بهم الفتن ويدحر بهم الباطل. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس أحد أشد على إبليس مني. قالوا: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: تأتي البدعة من المشرق أو من المغرب فأردها بالسنة، فألد أعداء الشيطان وإبليس شياطين الجن والإنس العلماء، لأن العلماء يهدمون على شياطين الإنس والجن مخططاتهم التي يريدون بها نشر الفساد بين الناس. ولذا كان أهل الباطل لا يريدون العلماء، سواء من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أو الفرق التي لا تنتسب إلى الإسلام، أشد ما يبغضون أهل العلم. الخوارج خرجوا على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتلوا الصحابة، والصحابة هم أفضل العلماء، لأن الصحابة يبطلون عليهم هذه البدع التي ابتدعوها. ولذا عندما جاءهم ابن عباس يناظرهم ويبين لهم بطلان ما هم عليه من أمر الخروج على الصحابة، استدل على باطلهم بأنه ليس أحد من الصحابة معهم. قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. هذا دليل أنكم على باطل، الصحابة متوافرون موجودون، ولم يوافقكم منهم أحد، فهذا دليل على بطلان مسلككم وباطل منهجكم. ولا زال الخوارج إلى هذا العصر يحاربون العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين يرشدون الناس إلى ترك البدع، ترك المحدثات. الخوارج المعاصرون الذين يفجرون في بلاد الإسلام ويقتلون المسلمين ويقتلون الذميين والمستأمنين والمعاهدين من أهل الكتاب، يبغضون أشد البغض علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم يرون أن هذه الأعمال باطلة وهذه التصرفات تخالف دين الإسلام. كذلك بقية الفرق وكالجماعات المتفرقة من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، كذلك هم يحاربون علماء أهل السنة ويحاربون فتاواهم، لأنها تفسد عليهم بدعهم وتفسد عليهم مناهجهم الباطلة. الحدادية فرقة ظهرت في العصور المتأخرة تفتي بحرق بعض كتب العلماء، ولا يزالون إلى وقتنا المعاصر يطعنون في أهل العلم السلفيين، في علماء أهل السنة والجماعة. أهل السفور والانحلال من الدين من العلمانيين وغيرهم يبغضون علماء أهل السنة لأنهم يكشفون باطلهم ويبينون ضلالاتهم. وهكذا ما من صاحب باطل ولا صاحب بدعة ولا من الذين ينشرون الفساد في الأرض إلا وهو يبغض العلماء، لأنهم يقطعون عليه الطريق الذي يسلكه لإفساد أديان الناس وإفساد أخلاق الناس وإفساد مناهج الناس وعقائدهم. Selanjutnya beliau mengatakan, oleh karena itu perintah-perintah para ulama salaf untuk kembali kepada para ulama begitu banyak. Di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "La yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilm 'an ulama'ihim wa akabirihim." Tetap manusia dalam keadaan yang baik selama mereka mengambil ilmu dari para ulama mereka dan orang-orang yang sudah berumur di antara mereka. Fa'idha akhadul ilm an asagirihim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang muda, maka mereka akan binasa. Ucapan beliau ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang sudah berumur di antara kalian. Lalu siapakah yang dimaksud dengan asagir? Anak-anak muda. Para ulama rahimahumullahu taala memberikan kepada kita dua penafsiran. Salah satunya adalah penafsiran Abdullah bin Mubarak rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan anak-anak muda yakni ahlul bid'ah, mereka muda dalam ilmunya, sehingga mengambil ilmu dari mereka itu merupakan suatu musibah, merupakan jalan kesesatan dan penyelewengan, karena mereka beragama kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan bid'ah-bid'ah mereka. Dan mereka melakukan bid'ah ini semacam bentuk ralat terhadap syariat, seolah-olah syariat tidak sempurna dan salah, sehingga perlu mereka buat bid'ah-bid'ah itu. Maka barang siapa yang tidak merasa longgar dengan apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tidak akan merasa longgar, tidak akan merasa senang, lega dengan apapun. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelonggaran dan kelegaan kepada orang-orang yang semacam itu. Penafsiran yang kedua, bahwa ath-thaghir adalah mereka yang memang masih berumur muda. Ini adalah penafsiran Ibnu Qutaibah rahimahullah. Demikian pula Al-Khatibul Baghdadi dan yang lain. Maka disimpulkan dari penafsiran kedua ini bahwa tampilnya anak-anak muda, sementara di tengah-tengah mereka para ulama, sementara di tengah-tengah mereka para ulama, lalu anak-anak muda itu tenggelam di dalam urusan-urusan atau ikut serta dalam urusan-urusan umat yang besar, urusan-urusan fitnah, maka ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Karena pada asalnya tempat kembali kita dalam urusan-urusan kontemporer, dalam urusan-urusan yang rumit, baik dalam perkara muamalah, pergaulan, atau dalam perkara-perkara yang lain, maka tempat rujuk kita, tempat kembali kita adalah para ulama. Karena Allah Azza wa Jal telah menghalangi berbagai macam fitnah dengan para ulama, sehingga Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Laisa ahad ashadd 'ala iblis minni." Tidak ada seorang pun yang lebih berat bagi iblis daripada aku. Maka Ibn Abbas ditanya mengapa, beliau pun menjawab, karena bid'ah datang dari negeri timur, dari negeri barat, maka aku tolak dan aku lawan bid'ah itu dengan sunnah. Sehingga dengan demikian, maka musuh besar, musuh bebuyutan, setan-setan dari kalangan jin maupun manusia adalah para ulama. Karena para ulama telah menghancurkan rencana-rencana mereka, makar-makar mereka yang mereka ingin gunakan untuk merusak manusia. Sehingga dari situlah kita melihat orang-orang yang senantiasa berada dalam kebatilan, mereka tidak senang dengan para ulama. Mereka tidak mau dengan para ulama. Apakah mereka dari golongan kelompok-kelompok sesat yang menginduk kepada Islam, atau kelompok-kelompok yang selain itu? Sebagai contoh misalnya orang-orang Khawarij yang keluar dari sunnah Nabi, dan mereka kita lihat membunuh para sahabat. Para sahabat adalah paling afdolnya para ulama. Dan karena para sahabat, mereka telah membeberkan bid'ah-bid'ah Khawarij, menghancurkan bid'ah-bid'ah mereka. Untuk itulah juga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada mereka dan berdialog dengan mereka sehingga memudarkan syubhat-syubhat yang ada di pikiran-pikiran mereka. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga berdalil dengan tidak adanya seorang pun dari sahabat di tengah-tengah Khawarij, bahwa itu menunjukkan batilnya mereka, salahnya mereka. Beliau mengatakan, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fiikum minhum ahad." Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak seorang pun di antara mereka berada di tengah-tengah kalian. Ini menunjukkan bahwa mereka di atas jalan yang keliru, di atas jalan yang batil. Orang-orang Khawarij terus demikian kondisi mereka sampai saat ini. Mereka senantiasa melawan para ulama. Mereka yang melakukan pengeboman-pengeboman di negeri-negeri muslimin, membunuh kaum muslimin, membunuh orang-orang kafir yang dilindungi darahnya seperti orang-orang zimmi, orang-orang yang mu'ahad, para turis di antara mereka. Mereka sangat benci kepada para ulama. Mengapa? Karena para ulama menerangkan tentang salahnya mereka dan bahwa perbuatan-perbuatan mereka ini menyelisihi syariat Islam. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain semacam Ikhwanul Muslimin, mereka juga melawan para ulama dengan fatwa-fatwa mereka dan menentang fatwa-fatwa para ulama, karena fatwa para ulama menjelaskan manhaj mereka dan bid'ahnya mereka, menjelaskan kebatilan manhaj mereka. Muncul pula di tengah umat ini kelompok Haddadiyah yang mereka memberikan fatwa untuk membakar sebagian buku-buku para ulama, dan masih saja mereka mencela para ulama salafiyin. Demikian pula orang-orang yang tidak mengatasnamakan Islam dari kelompok-kelompok kerusakan itu, semacam orang-orang sekuler, orang-orang yang ingin merusak akhlak manusia, mereka juga sangat benci kepada para ulama. Karena para ulama menerangkan kebatilan mereka, sehingga tidak seorang pun dari pelaku kebatilan ataupun bid'ah ataupun kerusakan kecuali mesti membenci para ulama. Karena para ulama telah memutus jalan mereka, jalan yang ingin mereka pakai untuk merusak umat, baik akidah mereka ataupun akhlak mereka dan muamalah mereka. Ma'asyiral ikhwah al-fudala, wa min mumayyizat haula'i al-ulama annahum yad'una an-nas ila ma amara Allah jalla wa ala bih, yad'una an-nas ila al-aqidah as-sahihah, يدعون الناس إلى توحيد ربهم، إلى أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يدعون الناس إلى الالتزام بمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى متابعته في عقيدته وفي عبادته وفي دعوته وفي أخلاقه وسلوكه. يدعون الناس إلى تعلم العلم الشرعي ليرفع الناس بهذا العلم الجهل عن أنفسهم ويعرفون الأحكام والعبادات، وكذلك من صفاتهم أنهم يزهدون في الدنيا، لأن هذه الدنيا ذاهبة لا محالة، وأن الآخرة خير وأبقى. فهم لا يطمعون بما في أيدي الناس ولا يريدون دنيا الناس، لأنهم يعلمون أن ما عند الله جل وعلا خير من هذه الدنيا وما فيها. ومن صفات العلماء كذلك أنهم يتواضعون، لأنهم يعلمون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فيتواضعون ولا يتكبرون ولا يحبون الترأس على الناس ولا يحبون الرئاسات، بل يعيشون بين الناس ويتواضعون. وكذلك من مميزاتهم أنهم لا يدعون العلم، وهم علماء ولكن لا يدعون العلم ولا يقولون نحن علماء ونحن أفضل الناس ونحن خير الناس، بل يتواضعون. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فهم لا ينقطعون عن العلم، لا زالوا يتعلمون. رأى بعضهم الإمام أحمد وهو يحمل معه الأقلام والأوراق، فقال له: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: أطلب العلم، أو قال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة التي أكتب بها إلى المقبرة، أي إلى أن أموت. فهم لا يقولون نحن أعلم الناس ولا يدعون، بل يطلبون العلم حتى يتوفاهم الله جل وعلا. لأن العلم كثير والعمر قليل، فإذا أعطيت من عمرك القليل أعطيت قليلا للعلم، فماذا تحصل من العلم؟ كذلك من مميزات العلماء أنهم يدفعون عن الناس الفتن. كلما حدثت فتنة تجد أن العلماء هم الذين يقومون لها، بينما أهل الباطل يثيرون الناس إما بالشعارات وإما بالألقاب، بينما أهل العلم يدفعون هذه الفتن ولا يحبون الشعارات ولا يحبون الألقاب الكبيرة. والأمثلة على هذا كثيرة، أهل العلم في هذا العصر يحاربون هذه الأعمال التي يقوم بها دعاة الباطل من المظاهرات ضد ولاة الأمر، لأنها مما يزيد الفتن. يحاربون التفجيرات في بلاد الإسلام لأنها مما تضعف المسلمين وتمكن الكفار منهم. يحاربون البدع التي يتعبد بها بعض الناس ويعبدون غير الله جل وعلا بها، لأن العلماء يحرصون على أن لا يعبد الخلق إلا الله جل وعلا. Kemudian di antara keistimewaan para ulama di sini ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajak manusia kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, kepada akidah yang benar, kepada tauhid dengan tiga macamnya: tauhid uluhiyah, penghambaan seorang hamba kepada Allah azza wa jal dengan ibadah, tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin yang mengatur, yang memiliki dan yang menciptakan dunia dan alam semesta ini, dan tauhid al-asma wa sifat, suatu keyakinan bahwa Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia lagi tinggi. Mereka juga mengajak manusia untuk senantiasa kita istiqamah di atas manhaj Rasul, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau dalam ibadah, dalam akidah dan dalam akhlak. Mereka mengajari umat hukum-hukum tersebut untuk mengangkat kebodohan dari tengah-tengah mereka, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum syariat dan hukum-hukum ibadah. Yang kedua, di antara keistimewaan para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang zuhud dari dunia. Inilah sifat mereka. Mereka bukannya orang yang rakus terhadap dunia, karena mereka tahu bahwa dunia ini akan hanyut. Dunia adalah fana dan pasti kondisinya seperti itu. Sementara akhirat itulah yang lebih baik dan kekal. Sehingga mereka tidak punya rasa tamak kepada apa yang ada di tangan-tangan manusia dari perkara, dari urusan atau dari hal-hal duniawi. Karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal lebih bagus daripada itu semuanya. Di antara keistimewaan mereka juga, yang ketiga, mereka itu orang-orang yang bertawadhu'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah." Tidaklah ada seorang pun dari manusia yang bertawadhu' kepada Allah Azza wa Jal kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Mereka tidak sombong. Mereka tidak suka untuk menjadi tokoh, tidak mencintai ketokohan, kepemimpinan dan hal-hal yang semacam itu. Bahkan mereka lebih suka untuk hidup di tengah-tengah manusia layaknya yang lain. Mereka bertawadhu', dan mereka tidak mengatakan, akulah orang yang berilmu, akulah orang yang mengetahui ini dan itu. Tidak. Sungguh, semoga Allah Azza wa Jal merahmati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah mengatakan, kullama izdattu ilman izdattu ilman bijahli. Setiap kali aku bertambah ilmuku, aku pun bertambah pengetahuanku terhadap kebodohanku. Sehingga seseorang di antara ulama, mereka terus belajar, tidak menganggap mereka telah berilmu yang cukup. Ada seseorang yang pernah melihat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika itu beliau berjalan sambil membawa lembaran-lembaran kertas dan pena. Maka orang itu pun berkata kepada beliau, karena melihat beliau sebagai seorang yang sudah alim, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan engkau belajar wahai imam? Beliau mengatakan, minal mahbarah ilal makbarah. Jadi aku belajar dari mulai menulis ini sampai nanti ke kuburan, yakni sampai meninggal dunia, tidak berhenti dalam talabul ilm. Mereka para ulama tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang cukup ilmu, bahkan mereka senantiasa terus mempelajari ilmu. Dan karena ilmu itu banyak dan luas, sementara umur kita ini pendek, maka seandainya engkau berikan untuk ilmu itu sebagian dari waktumu yang sedikit, dari umurmu yang sedikit, maka kiranya berapa ilmu yang akan engkau dapatkan. Kemudian di antara keutamaan mereka para ulama, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghalangi dan menghalau berbagai macam fitnah dari umat ini, berbagai macam bencana, musibah, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat dari umat ini. Mereka yang menghalau dengan ilmu mereka, musibah semacam itu mereka hadapi. Sementara orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka justru sebaliknya. Mereka ingin menyebarluaskan fitnah, kekacauan-kekacauan di tengah umat dengan berbagai macam syiar-syiar mereka, dengan berbagai macam propaganda mereka. Tapi para ulama, mereka justru menghalau umat, menghalau fitnah dari umat. Dan di antara contohnya pada masa ini, para ulama rahimahumullah, mereka lah yang menentang gerakan-gerakan mudaharah, unjuk rasa untuk menentang pemerintah. Mereka lah yang menerangkan kepada umat tentang salahnya tata cara semacam itu. Karena ini justru akan menimbulkan fitnah, kekacauan demi kekacauan. Mereka pula lah yang menerangkan kepada umat tentang bahayanya atau salahnya pengeboman-pengeboman yang dilakukan oleh orang-orang itu. Karena justru pengeboman-pengeboman tersebut akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, untuk memojokkan kaum muslimin. Para ulama pula lah mereka yang menghalau bid'ah-bid'ah, mereka yang menentang bid'ah-bid'ah yang digunakan oleh orang-orang ahli bid'ah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ajaran-ajaran yang baru tersebut. Karena para ulama, mereka sangat bersemangat, mereka sangat berkeinginan agar umat manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja dan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ma'asyir al-ikhwati al-fudala, إذا علم ما تقدم فالواجب علينا أن نعرف ما واجبنا تجاه العلماء وما الذي يجب علينا أن نقوم به تجاههم. وعندما نقول واجبنا تجاه العلماء نحن لا ندعي أن العلماء معصومين, لا ندعي أن العلماء معصومون, بل نرى أنهم يصيبون ويخطئون, يجتهدون, وإنما نحترمهم لأمر الله جل وعلا في احترامهم, ولأن الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم, ولأن الله حثنا إلى الرجوع إليهم. فمن واجبنا تجاه العلماء احترامهم وتبجيلهم, وكذلك الدفاع عنهم وعدم الرضا بالطعن فيهم, وكذلك من واجبنا تجاههم أن ندعو لهم ونعرف منزلتهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أمرنا بتوقير من علمنا, وجاء عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه قال: من السنة توقير العالم, من السنة توقير العالم. وقد يقول قائل: فكيف نجد في بعض الكتب طعنا في أناس هم علماء لبعض الفرق أو لبعض الجماعات، فنقول العبرة ليس بأن يقال للعالم عالم، ولكن العبرة أن يكون هذا العالم عالم حقا. كثير من الناس ربما يرفعون بعض أصحاب البدع ويسمونهم علماء، وليست العبرة بهذه التسمية. فكثير من الناس يقولون نحن أهل الحق، وهم في حقيقة الأمر أهل باطل. فليست التسميات هنا هي المعتبرة، إنما الواجب أن يطابق الاسم المسمى. فعلماء أهل الضلال رد عليهم أهل السنة باطلهم، لأنهم نشروا الباطل وقرروا الباطل في كتبهم وفي أشرطتهم وفي كلامهم، فرد عليهم أهل السنة. وإنما الواجب احترام العلماء الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله شيئا، علماء أهل السنة الذين هم أحرص الناس على الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة أرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق، يبينون للناس ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم، ما الذي يقربهم إلى الله، ما الذي يباعدهم عن الله. هؤلاء هم الذين يجب احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم. Kemudian bila mana kita telah mengetahui apa yang lalu, maka apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita di hadapan para ulama rahimahumullah? Dan sebelumnya ketika kita katakan kewajiban kita terhadap para ulama, tidak berarti bahwa mereka itu orang-orang yang maksum, orang-orang yang tidak punya dosa. Bahkan kita melihat dan kita berkeyakinan bahwa mereka terkadang benar dan terkadang salah. Mereka berijtihad. Tapi kita menghormati para ulama karena itu perintah Allah. Dan karena Allah Azza wa Jalla saja ia mengangkat derajat mereka. Demikian pula Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan kita untuk kembali kepada mereka. Sehingga di antara kewajiban kita terhadap mereka yang pertama adalah agar kita menghormati mereka, agar kita menghargai mereka. Demikian pula kita membela mereka. Juga kita tidak ridha bila mereka dicela. Demikian pula di antara kewajiban kita agar kita mendoakan mereka dan mengetahui posisi mereka, kedudukan mereka sebagai para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, "Umirna bitauqiri man 'allamana." Kita ini diperintahkan untuk menghormati orang yang mengajari kita. Tawus, seorang tabi'in, juga pernah berkata, "Minas sunnati tawqiru al-'alim." Di antara sunnah adalah kita menghormati seorang alim. Namun bisa jadi seseorang berkata kepada kita, bagaimana kita dapati di sebagian buku-buku ada celaan kepada sebagian orang yang mereka itu dianggap sebagai ulama oleh kelompok-kelompok, oleh jamaah-jamaah, ulama-ulama kelompok mereka dan ulama-ulama jamaah mereka. Maka kita jawab bahwa yang menjadi titik penilaian di sini adalah bukanlah orang yang disebut dia sebagai ulama, ditokohkan sementara dia sebetulnya bukan ulama. Sebetulnya bukan ulama yang sesungguhnya. Karena kita dapati di antara ahli bid'ah, orang-orang yang ada di kelompok-kelompok tertentu, mereka menamakan tokoh-tokoh mereka sebagai alim, sebagai orang yang berilmu, bahkan lebih daripada itu terkadang. Yang hakikatnya mereka tidak seperti yang disebut. Ternyata mereka orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang salah, pemikiran yang sesat, pemikiran yang keliru. Maka sekedar penamaan-penamaan seperti itu bukan menjadikan mereka sebagai ulama yang hakiki. Penilaian bukan sekedar dengan penamaan, tapi mestinya nama itu, sebutan itu sesuai dengan hakikatnya. Maka kita dapati para ulama'nya orang-orang yang sesat jalan, mereka dibantah oleh ulama ahlu sunnah karena mereka telah menyebarkan kebatilan mereka dan mereka telah mengokohkan pemikiran-pemikiran keliru dan sesat mereka di kaset-kaset mereka, di penjelasan-penjelasan mereka, sehingga tampillah para ulama ahlu sunnah untuk membantah mereka. Kemudian kembali kewajiban kita kepada para ulama adalah agar kita menghormati para ulama yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mendahului perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan senantiasa mereka mengikuti apa kata Allah dan apa kata Rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk kebaikan umat. Sehingga kata Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa para ulama adalah arhamun nasi bil khalqi. Manusia yang paling berkasih sayang kepada makhluk. Mereka para ulama menerangkan kepada umat apa yang bermanfaat untuk mereka dunia maupun akhirat, dan menerangkan kepada umat apa yang bermudharat dan mencelakakan mereka. Mereka mendekatkan manusia kepada Allah, mengajari bagaimana ibadah, dan mereka menjauhkan umat dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Menerangkan kepada umat sesuatu yang membuat jauh mereka kepada Allah, dari Allah, agar mereka jauhi itu semuanya. Ma'asyar al-ikhwati al-afadil wa fil khitam أختم بأثر عظيم قاله أحد العلماء دفاعا عن العلماء، وهو قول العلامة ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، من وقع فيهم بالثلب أي بالتنقص ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرجعون للعلماء ويحترمون العلماء ويدافعون عنهم، ولا يقبلون كلام الواشين فيهم ولا كلام المبغضين، لأن بتوجيهاتهم وبإرشادهم نعرف طريقنا إلى الله جل وعلا ونستنير ونعرف كيف نحقق رسالة الإسلام كما أرادها ربنا جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا سبيلهم وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا. وأسأل الله جل وعلا للجميع الهدى والرشاد والسداد في القول والعمل والإخلاص فيهما، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kemudian pada penutup ini aku akan sampaikan sebuah ucapan ulama yang begitu agung yang diucapkan oleh salah seorang mereka untuk membela ulama yang lain, yaitu ucapan Ibnu Asakir rahimahullahu taala, luhumul ulama masmumah, daging-daging para ulama itu membawa racun. Maka dan Allah Azza wa Jal telah memberikan suatu sunnah pada orang-orang yang mencela mereka dengan hukuman yang telah diketahui. Wa'adatullah fi ahadki astari man waqa'a fihi ma'luma. Sunnah Allah Azza wa Jal terhadap orang-orang yang mencela mereka telah diketahui. Man waqa'a fihim bitanakkus ibtalahumullah fi mautil qalb. Barang siapa yang mencela mereka, yang mencaci maki mereka, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan bala kepada orang tersebut dengan kematian kalbu. Maka atas dasar itu kita kembali kepada pembahasan kita bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa kembali kepada para ulama. Mereka menghargai para ulama, mereka membela para ulama, mereka tidak akan menerima ucapan orang-orang yang membenci para ulama. Karena dengan pengarahan para ulama, karena dengan bimbingan mereka, kita mengetahui jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengetahui bagaimana mewujudkan risalah Islam sebagaimana diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka pada akhirnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik untuk kita dapat menelusuri jalan mereka dan mengampuni dosa dan kekurangan kita pada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semuanya dan menuntun kita kepada jalan yang lurus. Sungguhnya Allah Azza wa Jal maha kuasa untuk itu semuanya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Demikian apa yang beliau sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, semoga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan saya mohon maaf karena keterbatasan apa yang saya miliki. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.